Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar Hamda hari ini pemirsa? Sebagian dari kita ini sudah terbangun ya untuk mempersiapkan sepertiga malam yang akhir untuk menunaikan ibadah dalam meraih berkah bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari lagi. Dan bagi Anda yang sedang bersiap untuk menyajikan atau bersantap sahur, Tadabur kembali menemani Anda dengan sejumlah kabar ringan, namun menarik dan informatif. Dan pagi ini kami sudah menyiapkan sejumlah kabar dan sejumlah daerah nanti juga kita akan kabarkan terkait dengan Ramadan, termasuk situasi terkini dari sholat tarawih di Mekah Al-Mukarramah. Dan pemirsa, kita mulai saja bagaimana tadabur Al-Quran hari ini. Salah satunya jelang Idul Fitri, nanti juga banyak sekali orang-orang yang mempersiapkan lebarannya. Menunggu berbuka puasa seringkali diisi oleh kegiatan yang tidak banyak bermanfaat, misalnya berkumpul tanpa tujuan. Tapi di Lumajang, Jawa Timur, ada sekelompok orang yang mengisinya dengan ber-offroad sambil berbagi rezeki dengan sesama. Seperti apa bentuk kegiatan para offroader ini? Berikut liputannya. Puasa tak menyurutkan semangat para offroader asal Lumajang, Jawa Timur untuk menjajal lintasan yang cukup ekstrim di kawasan perkebunan teh Kertowono. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa tiba alias ngabuburit. Tak kurang dari 50 mobil jeep ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Selain untuk ngabuburit, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana latihan para peserta. Meski medan yang dipilih tidak seberat latihan di waktu normal, namun tetap saja menantang. Rutenya juga lumayan bagus, baik. Ya, memang daerahnya rute off-road, tapi tidak seperti yang kita lakukan kalau kita latihan action. Ini kita kurangi, jadi treknya kita kurangi, jadi rutenya yang termasuk rute benar-benar off-road yang ekstrim itu juga kita hindari. Tapi ada beberapa tadi yang rute ekstrim dilewati, tetapi setelah puas melahap trek, para peserta offroad tak ketinggalan memberikan bantuan bagi warga setempat yang kurang mampu dalam bentuk sembako. Sehingga tradisi ngabuburit dengan offroad tak hanya mempererat tali silaturahmi anggota, tetapi juga bermanfaat bagi warga miskin. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Yang ketiga, foto berdiam diri di masjid sambil beribadah banyak dilakukan umat Islam pada 10 hari terakhir bulan puasa. Hal yang sama dilakukan oleh warga panti jompo milik Dinas Sosial Tebo Jambi. Meski usianya sudah renta, mereka tak mau kalah dalam mengisi waktu puasa. Setiap hari mereka ini beriktikaf di musola yang ada di kawasan panti. Itikaf biasanya diisi dengan mengaji ataupun tadarus Al-Quran serta berzikir bersama. Sementara pada sore harinya, mereka membaca solawat sambil menunggu datangnya waktu buka puasa. Para lansia ini juga tak sabar menunggu datangnya Idul Fitri saat keluarga mereka datang untuk berlebaran bersama. Pemirsa, mari beritikaf. Di 10 hari terakhir ini memang kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan hari-hari di akhir Ramadan untuk berlomba-lomba untuk terus berzikir, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud dan memaksimalkan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan kita langsung lihat saja bagaimana pelaksanaan sholat tarawih. Kita langsung lihat bagaimana suasana di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di Masjidil Haram, umat Islam bersama-sama melaksanakan salat tarawih, terutama di 10 malam yang akhir. Mereka umat muslim di sana terus berjaga menegakkan salat-salat tarawih dan juga nanti bersama-sama akan melaksanakan salat tahajud. Selain itu, pelaksanaan menghatamkan Al-Qur'an dengan cara biasanya pada hari-hari di bulan Ramadan, mereka umat muslim mengaji, membaca Al-Qur'an satu juz perharinya sehingga pada 30 Ramadan mereka mampu untuk menghatamkannya dan menghatamkan bersama-sama. Pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan dengan cara 10 rakaat tarawih dengan satu syekh, kemudian dilanjutkan dengan syekh lainnya untuk melaksanakan 10 rakaat dan diakhiri 3 witir. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من. 10 hari terakhir dimanfaatkan umat muslim di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia untuk mencari pahala dan berkah Lailatul Qadar. Meski sebagian besar mempercayai Lailatul Qadar akan hadir di setiap tanggal-tanggal ganjil, namun tidak sedikit juga yang tetap istiqomah mengerjakan ibadah malam, baik salat tadarus juga maupun iktikaf setiap harinya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh sejumlah muslim di Surabaya, Jawa Timur, dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita. Di sana sudah ada Henti Kartika. Henti, silakan. Iya, Dina, suasana malaman di Masjid Al-Akbar Surabaya tempat saya mengabarkan saat ini berbeda dari hari-hari biasanya. Pada 10 hari terakhir Ramadan, masjid dipadati oleh para jamaah yang ingin beribadah. Ada program sholat malam berjamaah yang dipimpin Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Sholat malam meliputi sholat tahajud 4 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, dan diakhiri sholat hajat 2 rakaat. Salat malam dimulai pada pukul 1:30 tadi dan akan berakhir pada pukul 3 nanti. Usai salat malam, jamaah akan melaksanakan sahur. Ada yang membawa makanan sendiri, ada juga yang mendapat sahur dari Masjid Al-Akbar Surabaya yang menyiapkan 1.000 porsi. Jumlah jamaah cukup bervariatif setiap harinya dan trennya merangkak naik, terutama saat malam ganjil hingga akhir Ramadan. Saat malam genap seperti malam ini, jumlahnya mencapai 2.000 orang. Sementara saat malam ganjil bisa mencapai 5.000 jamaah. Puncak jamaah untuk sholat malam biasanya pada malam ke-27 yang jatuh pada hari Sabtu besok. Pada tahun lalu, jumlah jamaah malam ke-27 mencapai 20.000 orang. Sementara itu akses menuju masjid dipenuhi parkir jamaah, mulai sepeda motor, mobil, dan bus. Jamaah tidak hanya berasal dari Surabaya, melainkan juga dari luar kota Surabaya. Jika melihat plat kendaraan mereka, ada yang datang dari Malang, Pasuruan, Lamongan, Jombang, dan kota-kota yang ada di sekitar Surabaya. Mayoritas dari mereka adalah keluarga muda yang membawa serta anak-anak mereka. Dan saat ini, sholat jamaah masih berlangsung sejak pukul 1:30 tadi hingga pukul 3 nanti, lampu masjid dimatikan untuk memberikan konsentrasi kepada para jamaah yang mengikuti sholat jamaah. Dan kemudian setelah pukul 3, para jamaah akan melakukan sahur bersama di Masjid Al-Akbar Surabaya. Demikian, Dina, kabar yang dapat kami sampaikan langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Kembali ke Anda di Jakarta. Baik, Henti, terima kasih atas laporan Anda dan selamat melanjutkan ibadah Anda di sana. Baik pemirsa, kita nanti akan terus melanjutkan program Tadabbur Al-Quran bersama dengan juga Ustadz Bahtiar Nasir. Tetap bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tema kita pada hari ini adalah bahagianya bersilaturrahim. Ya, ada banyak ayat di dalam Al-Quran dan ada banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita tentang silaturrahim ini. Karena silaturrahim ini adalah kebutuhan kita, terutama dalam hidup berkeluarga, berumah tangga, dan bermasyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ada tekanan kata wal arham di ayat 1 surah An-Nisa. Setelah sebelumnya kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Oh ya. Apa maksudnya? Salah satu bentuk takwa yang paling penting di ayat ini adalah dengan menyambung tali kasih. Apa itu silah? Wasala yasilu, menyambung. Lawan katanya apa? Qata'a yaqta'u, memutuskan. Atau hajara, hajara, meninggalkan. Dari sini, ada tiga bentuk orang yang bersilaturahim itu. Pertama, ada yang namanya al-wasil. Al-wasil adalah orang yang datang bersilaturahim ditambah dengan pemberian yang baik. Sementara al-qati adalah orang yang memutuskan silaturahim plus perbuatan buruk kepada orang yang diputuskannya. Itu al-qati. Sementara umumnya yang banyak ini adalah al-mukafi. Siapa itu al-mukafi? Tetap terjalin hubungan, tapi tidak memberikan kebaikan, tidak pula menjauhkan saudara dari keburukan. Jadi, tidak memberikan, tidak juga membebaskan saudara-saudara kita dari keburukan. Nah, ini dari kata-kata silah, menyambung. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sebetulnya Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan rahim seorang ibu yang nama rahim itu diambil dari Asma'ul Husna. Allah. Ini luar biasa. Di mana dimensi tauhid silaturahim ketika kata rahim yang merupakan Asma' Allah dikaitkan kepada rahim bunda. Coba perhatikan. Rahim ibu itu miniatur daripada kasih sayang Allah. Coba perhatikan. Waktu kita di dalam rahim ibu, kita kerja enggak mencari makan? Enggak. Kita cuma meringkuk di dalam rahim yang kokoh, dijaga dengan penuh kasih sayang. Bahkan bunda kita rela susah payah dalam hidupnya, tapi terus menyayangi kita yang berada di dalam rahimnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih rahim daripada bunda yang merawat rahim itu. Jadi, silaturahim ini bagian daripada tauhidullah. Salah satu bentuk ketakwaan dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyambung tali kasih kepada karib kerabat. Dan orang yang tidak menyambung silaturahim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kebahagiaan bersilaturahim. Siapakah orang-orang yang harus kita prioritaskan untuk kita kunjungi? Tentu yang pertama kali adalah kedua orang tua. bahagianya bersilaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kamu berkuasa di muka bumi, maksudnya bisa saja ketika seorang pemimpin sudah bisa menjadi pemimpin, atau kemudian dia kemudian mendapatkan jabatan, lalu kemudian melakukan kerusakan di muka bumi, dan memutuskan silaturahim. Ula'ika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asommahum wa'a'ma abusarahum. Orang-orang itu akan ditulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Dia tidak bisa lagi mendengar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Wa'a'ma abusarahum. Allah akan tutup matanya sehingga dia tidak bisa lagi menyaksikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Auzubillah wal'iyadzubillah. Itu dua resiko yang harus ditanggung oleh orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kembali sekarang. Orang-orang yang harus kita sambung kekerabatannya, pertama adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Bagi kita yang bulan Ramadan ini tidak sempat pulang kampung, sehingga tidak sempat mencium kedua tangan ayah bunda, tidak sempat berpelukan dengan keduanya, karena satu halangan, kirimkanlah berita kepadanya, telponlah dengan ungkapan-ungkapan yang membuat hatinya merasakan kebahagiaan karena anak yang dicintainya memperhatikan dia. Sungguh, ibumu tidak mengharapkan uang banyak darimu. Ayahmu juga tidak membutuhkan banyak harta darimu. Di usianya yang sudah mulai senja itu, yang dibutuhkan adalah perhatianmu. Yang dibutuhkan olehnya di usia senjanya adalah kasih sayangmu terhadapnya. Pembelaanmu terhadap dia. Percayalah. Teleponmu, suratmu, salammu kepada kedua ibumu. Terutama, bangunlah di malam hari. Berdoalah untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku tidak punya uang banyak untuk kuberikan kepada ibuku. Ya Allah, aku juga terhalang waktu dan jarak sehingga aku tidak bisa berjumpa dengan bapakku. Mudah-mudahan doaku ini menjadi penghibur dan yang membahagiakan hatinya. Ya Allah, jika orang tuaku sakit, sembuhkanlah. Jika orang tuaku berat menjalani hidup, ringankanlah. Ya Allah, jika dia kekurangan, cukupkanlah. Allahu ghaniyun, Allahu razzaqun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi Rezeki. Insya Allah doa tulusmu itu lebih baik dari semua materi kalau kamu punya saat itu juga. Sambunglah silaturahim. Yang kedua, saudara-saudara kandungmu, kakak-kakakmu, adik-adikmu. Bersilaturahim tentu tidak hanya sebatas tor muka. Dan memberikan senyum memang itu sudah sedekah. Tetapi silaturahim itu harus dibarengi dengan pemberian sesuatu yang bisa dirasakan kebaikan dan manfaatnya. Itu esensi silaturahim. Kalaupun tidak, minimal senyum dan mendoakan serta minta maaf karena tidak bisa memberikan yang terbaik. Silaturahim itu harus dibarengi dengan ketulusan, misalnya kepada paman dan bibi. Kepada om dan tante, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kedua orang itu menjadi pengganti ayah dan bunda kita untuk mendapatkan perhatian dan kehormatan. Andai sekarang ibumu tidak ada, berbuat baiklah kepada bibimu dari pihak ibumu. Andai sekarang bapakmu tidak ada, berbuat baiklah kepada pamanmu dari pihak ayahmu. Tapi tentu ada skala prioritas. Kalau masih ada saudara kandungmu, tentu dia lebih penting, lebih prioritas daripada pamanmu. Tapi kalau ada kasus seperti ini, aduh, abang saya, adik saya itu menyebalkan. Sementara si paman ini baik sama saya, si bibi ini baik bagi saya. Mana yang harus saya prioritaskan, Ustaz? Saudara kandungmu yang menyebalkan itu harus lebih kau prioritaskan pemberiannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang membuat kamu tidak mampu berlaku adil. Saudaramu mungkin menjengkelkan, pamanmu baik sama kamu, tetapi hak dia harus lebih kau utamakan. Indahnya berbagi dan indahnya bersilaturahim. Silaturahim yang paling hebat adalah kepada orang yang hendak memutuskan hubungan dengan kita. Ini silaturahim yang paling hebat. Ada satu cerita. Seorang saudara kandung, dia seorang adik, membawa anaknya. Ingin bersilaturahim ke rumah kakaknya yang hendak memutuskan hubungan silaturahim dengannya. Sesampai di depan pintu rumah, si adik ini kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tidak dibukakan pintu. Assalamualaikum. Yang kedua kalinya juga tidak dibukakan pintu. Assalamualaikum. Terdengar suara di dalam tapi tidak membukakan pintu. Anak daripada orang yang bersilaturahim ini kemudian berkata, "Ayah, kok om dan tante tidak mau bukakan pintu rumah ya? Padahal dia kan ada di dalam." "Iya nak, kenapa ayah? Begitu bencikah om dan tante dengan ayah?" Ayah yang sudah hendak memperbaiki hubungan ini tidak ingin mengungkit kembali masa lalu yang penuh dengan kerikil dan duri itu. Hampir menangis di dalam hati dan tidak sanggup menjawab pertanyaan anandanya. Maka dia pergi. Karena Rasulullah SAW memang menganjurkan kita untuk bersalam sampai 3 kali. Dan jika tidak dibukakan, maka pulanglah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan hati si kakak yang keras itu. Tiba-tiba seisi keluarga mereka ditundukkan hatinya oleh Allah. Dan menjemput adik yang pulang, yang menangis hatinya itu. La tastawil hasanah walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang sebelumnya seakan-akan terjadi permusuhan abadi antara kamu dengan keluargamu, Allah balik. Allah balik. Kamu akan melebihi saudara kandungmu. Kamu seakan-akan saling berwali satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tundukkan hati manusia. Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Karenanya, silaturahimlah kepada orang yang bermaksud memutuskan hubungan itu dengan kamu. Dan ketika bersilaturahim dengan orang yang hendak memutuskan silaturahim dengan kita, dimulai dengan kesungguhan niat untuk berbuat baik. Dan tidak ingin membalas kejahatannya. Lalu balas kejahatan dia dengan kebaikan yang lebih baik. Setelah itu, tunggu keajaibannya. Allah yang akan membalikkan hati mereka. Tapi sebaliknya, jika orang itu hendak memutuskan silaturahim, kita juga kemudian berkeras hati lalu mengatakan, dia kan adik. Adik itu harus datang ke rumah kakak. Karena adik itu harus hormat sama kakak. Kalau dia tidak mau datang ke rumah saya tidak mau kunjungi rumah dia. Ini kesombongan. Tidak ada aturan seperti itu. Orang yang menang adalah orang yang pertama kali mau memaafkan. Dan orang kuat adalah orang yang pertama kali mau meminta maaf. Ukuran kehormatan bukan pada kakak atau pada adik. Kehormatan itu adalah si kakak menyayangi si adik. Kehormatan itu adalah si adik menghormati si kakak. Itu hubungan silaturahim berdasarkan tatanan sosial ilahiyah. Lalu apa bahayanya kalau kita terlibat dalam kekerasan hati untuk sama-sama ingin memutuskan? Auzubillah. Ciri-ciri orang fasik adalah orang-orang yang gampang memutuskan silaturahim. Sedikit-sedikit musuhan. Beda pendapat sedikit, ya sudah musuhan. Na'udzubillah min dzalik. 3 hari kamu tidak mau berbaik sangka. Tiga hari kamu tidak mau beromongan dengan saudaramu. Kamu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya atau tidak? Rahim itu nanti satu saat akan menempel di Arsyur Rahman. Rahim itu akan menempel di Arsyur Rahman. Apa yang dikatakan oleh rahim ketika dia berada di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma, wahai Allah, hubungkanlah orang yang menghubungkan diri denganku untuk mendapatkan rahmat besarmu. Ya Allah, putuskanlah hubungan orang-orang yang memutuskan hubungan denganku sehingga mereka tidak mendapatkan rahmatmu. Jadi rahim ini nanti akan menjadi saksi. Rahim itu akan bisa berbicara. Orang yang memutuskan silaturahim terutama kepada saudara-saudara hubungan darah dan nasabnya akan terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat orang beriman adalah sifat orang yang selalu menjaga hubungan saudara-saudara, dendam. Ada di antara kita mungkin pernah bersumpah begini. Sampai mati saya tidak akan pernah bisa maafkan dia. Gua gak akan maafin dia sebelum dia cium dengkul gue misalnya. Lihat, kalau dia sukses sampai mati, lalu tidak mau menyambung silaturahim, lalu masuk kuburan, tanya sama dia nanti, dapat piala apa di kuburan? Dapat hadiah apa di kuburan? Karena sukses menahan dendam. Karena berhasil sampai mati, tidak mau memaafkan. Berhasil sampai kuburan, tidak bersilaturahim. Sengsara hidupnya. Sudah terputus rezekinya, hilang kebahagiaannya, tersiksa pula di neraka. Sumaliyadzubillah. Ya Allah, golongkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang selalu bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal metode tadabur Quran kira-kira tahun yang lalu. Kami mencoba menerapkan metode tadabur Quran untuk diterapkan kepada karyawan-karyawan di institusi kami. Dengan metode tersebut, karyawan mendapatkan dasar atau esensi apa yang ia kerjakan dan apa yang akan ia kerjakan khususnya di perbankan syariah. Karena dengan metode tadabur Quran, karyawan mendapatkan landasan dan pandangan yang kuat tentang konsep bersyariah. Metode tadabur Quran ini adalah salah satu metode yang dapat memberikan kemampuan pemahaman ayat-ayat Quran secara lugas, masuk ke dalam esensinya dan juga dengan referensi yang sangat lengkap. Dengan rencana dibukanya rumah-rumah tadabur Quran, kami akan mendukung program ini agar masyarakat dapat menjadikan Quran sebagai referensi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anak kecil adalah dunia yang tanpa beban dan penuh keceriaan. termasuk di bulan Ramadan ini yang harus menahan haus serta lapar. Untuk melupakan perut kosong dan tenggorokan yang kering, bocah-bocah di Kudus, Jawa Tengah punya cara unik mengatasinya. Yang pasti, kegiatannya seru dan bisa bikin lupa waktu. Beginilah suasana Desa Panjang Kudus, Jawa Tengah di sore hari. Anak-anak berkeliling kampung sembari memainkan kesenian barongan. Ada yang menari luwes sambil memainkan kuda lumping, ada pula yang memainkan singa barong dengan lincah. Anak-anak yang lain bertugas menabuh gendang dan gamelan sederhana, sehingga menghasilkan irama untuk mengiringi tarian. Layaknya pemain kesenian barongan sungguhan, anak-anak ini seolah menikmati suasana bermain peran dan menari dengan penuh semangat. Rasa lapar dan haus lantaran seharian berpuasa pun teralihkan oleh suasana riang saat memainkan kesenian barongan. Ini kan bulan puasa, sambil menunggu buka puasa bermain barongan di keliling kampung rumah-rumah. Kelucuan anak-anak saat menari menjadi hiburan tersendiri bagi warga setempat. Sebagai ungkapan rasa senang, sejumlah warga memberi sawera sukarela yang bisa digunakan anak-anak untuk membeli jajanan berbuka puasa. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, begitulah cara mereka untuk memupuk iman sejak kecil. Nah, pemirsa, Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Namun, masyarakat ini sudah mulai melakukan tradisi pulang kampung alias mudik. Kepadatan pun mulai dirasakan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan rekan saya nanti ada Syafaati Suryo yang akan mengabarkan langsung dari Stasiun Senen. Syafaati? Akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka berarti musim mudik Lebaran kini sudah tiba. Di Stasiun Senen Jakarta Pusat ini, sejak pagi tadi sudah dipadati oleh ratusan pemudik yang berasal dari beberapa daerah tujuan, yakni seperti ke Kutoarjo, Purwokerto, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Dan kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini juga masih ramai, di mana para pemudik memilih untuk menginap di sini karena tidak ingin tertinggal kereta api nanti pagi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pemudik dan saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Pariyati. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu, mau mudik kemana nih, Ibu? Ke Kutoarjo. Ke Kutoarjo nih. Di sini tinggal di mana nih, Ibu? Di Bekasi. Ibu, mudiknya dengan siapa aja nih, Bu? Dengan keluarga, anak dua, suami, bapak. Bu, dapat tiket kereta itu dari kapan, Bu, beli tiket kereta? Dari 3 bulan. Bulan sebelum pemberangkatan. Oh, dari 3 bulan yang lalu. Iya. Nah, Bu, kenapa memilih menginap di sini, Bu? Ya, karena takut ketinggalan aja. Soalnya kan jauh tempat tinggalnya. Emang rencananya tadi nanti pagi jam berapa tuh, Bu, keberangkatannya? 6:30. Enam ke Kutoarjo ya, Bu. Nah, Bu, sudah makan sahur belum, Ibu, ngomong-ngomong? Tadi udah sih sedikit, soalnya pernah pergi duluin. Itu menu sahurnya bawa bekal dari rumah atau beli di sini? Bawa dari rumah tadi. Terima kasih banyak, Bu, ya. Semoga sama sampai tujuan, Bu. Ya, pemirsa, untuk keberangkatan jadwal keberangkatan kereta terpagi di Stasiun Senen ini yakni pukul 5:30 yang akan mengarah ke Kutoarjo. Kemudian ada juga yang akan berangkat ke Yogyakarta yakni sekitar pukul 6:50. Dan di Stasiun Senen ini memang banyak beberapa warung makan yang buka 24 jam. Sehingga para pemudik yang menginap di sini tidak perlu khawatir untuk mendapatkan menu santap sahur. Dan pemirsa, kami juga menghimbau kepada para pemudik untuk kenyamanan agar tidak membeli tiket kepada calo. Jadi memberi tiket yang legal dari tiket-tiket box yang ada di Stasiun Senen. Demikian, selanjutnya kembali ke studio. Syafaati melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, Beta, di bulan Ramadan ini kita lihat bagaimana cara orang-orang juga memanfaatkan waktu untuk mudik. Kita beralih ke kabar lain. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Pepatah ini menjadi pegangan bagi setiap orang yang haus dengan pengetahuan untuk terus belajar. Termasuk saudara-saudara muslim kita dari tanah Papua yang belajar dengan tekun ilmu agama di Bekasi, Jawa Barat. Hingga dapat khatam Al-Quran sebanyak 330 kali selama bulan Ramadan. Hebat ya? Ratusan santri yang sebagian besar asal Papua ini dengan hikmat menyimakkannya yang sedang membaca Al-Quran. Acara ini adalah puncak dari khataman Al-Quran 330 kali yang digelar oleh Pondok Pesantren Al-Fatih Kafaf Nusantara di Pondok Hijau Bekasi, Jawa Barat. Khataman Al-Quran 330 kali tersebut dilakukan selama bulan Ramadan. Saat ini ratusan santri asal Papua tengah menimba ilmu agama di pesantren yang didirikan oleh Ustadz Fadlan tersebut. Diharapkan nantinya para santri kembali ke Papua dan menjadi dai di kampung halaman mereka. Membuat mereka untuk bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan menjadi bulan dakwah sehingga diantara anak-anak santri ini meningkatkan kualitas dakwah dengan cara mereka berpidato. Salah satu metode pendidikan yang dilakukan di pesantren ini adalah setiap santri diwajibkan hafal kitab suci Al-Quran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heriono TV One mengabarkan. Masya Allah ya, mereka ternyata mampu menghatamkan sebegitu banyaknya berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Baik pemirsa, saya Dina Faisal dan juga mewakili teman-teman yang bertugas dalam Tadabur Al-Quran hari ini undur diri. Dan besok akan kembali hadir Tadabur Al-Quran pukul 2 hingga 3 pagi. Saya Dina Faisal, sampai jumpa.